Majlis bercukur jambu. Baik. Ada yang betul, ada yang tak betul. Nampak? Yang betulnya iaitu majlis cukur kepala. Dengar molek eh? Cukur kepala. Hukumnya benda? Hukumnya sunnah. Perintah syarak, sunnah mu'akad. Nampak? Nabi kata, wayuh laku raksuhu yawma sabi' au kama qala. Dicukur kepala anak yang lahir itu pada hari ketujuh. Sabda Nabi. Faham? Maka jadilah tuntutannya sunat yang sangat disuruh syarak. Nampak? Maka cukur banyak mana? Cukur botok. Bukan cukur sikit. Nah, cukur sampai botok. Kerana Nabi kata, ihliku kullah au utruku kullah. Kalau nak cukur, botok. Biar botok. Kalau tak mau cukur botok, jangan cukur tapan-tapan, biar tinggal semua. Maka kaedah Islam, yang haramnya cukur sini saja, cukur sini saja, cukur sini saja pakai keruk dengan pisang. Baik, oleh kerana itu, maka majlis panggil orang berselawat dan cukur masa orang berdiri tu. Masa tu orang guting, dia panggil adab cukur jambu. Caranya, memang orang cukur masa tu. Bak cukur masa tu darah pada budak. Nak, dah tengah berdiri, mu seorang pisang kena dak pandai berok, bergelebeknya kepala budak tu. Nak, ha, jadi ambil guting saja buat isyarat dulu. Lepas orang balik, maka cukur sampai habis. Jadilah sunnah. Faham tak? Yang salahnya kita cukur buat guting jambul saja. Lepas tu orang balik, siang tak cukur dah kepala. Tidak sunnah Nabi. Majlis cukur jambul, ada orang Melayu, tak ada pahala. Kerana Nabi suruh, cukur habis. Tapi nak cukur habis masa kita tengah kepong tu, tak boleh. Maka guting dulu, orang balik cukur. Baru betul. Nah, kerana Nabi nak suruh timbang rambut dengan harga mah. Dapat 1 gram, tengok. Segram berapa amah? Segram 150. Oh, kemarin bahan wang isang dah ngejek kiri 200. Ah ha, boleh. Nah, 150 derma. Jangan derma rambut. Derma 150 korang. Nah, ha. Salahnya kita cukur jambut, lepas tu balik tak cukur kepala. Laki-laki dan perempuan sedangkan sunat. Nampak? Berapa tak cukur? Pasal siang dia kepala botok. Bodoh kau. Nabi suruh cukur. Mu cerdik pada Nabi dah pula. Nak? Haa. Berapa cukur kepala tak tumbuh dah rambut? Sedangkan kau cukur, kau lawa rambut. Rambut kau cukur, kau lebat. Nak? Haa. Bini pula marah. Tak cukur abang. Rambut orang sayang dia rambut lebat, rambut ikan. Tak cukur lah laki. Takut bini. Nah, dengar-dengar dah nak orang ustaz. Tapi dah, nu big boss. Bang, mengeluarkan arahan tak boleh cukur, dah boleh cukur lah kita. Tengok janggut serung kat pusat. Serbang besar payang. Nampak, tapi dah bini dah wujud cukur, dah cukur kita. Tengok pada takbir kat Mak Sabu tu, big orang mereka. Bini dah wujud cukur, dah cukur sedarang. Bang, dah agak cetong kok.